يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن شاء الله kita akan memulai kajian usul al-fiqh. Yang pertama insyaallah syarah al-mahalli terhadap al-warqat. Tapi kita langsung saja kepada matanya. Yang terpenting adalah di sini kita mengenal langsung matanya. Al-muqaddimah halaman ke-65. Al-muqaddimah bismillahirrahmanirrahim wa bihi thiqati. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala aku mulai, ya. Wa bihi thiqati. Dan dengannya kepercayaanku terhadapnya. Didahulukan di sini bihi kemudian thiqati. Ya enggak? Aslinya di sini bihi sebagai khobar kemudian thiqati sebagai mubtada, ya. Tapi khobarnya didahulukan. Sebagai untuk apa? Apa tujuannya? Pengkhususan, ya. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kalau iyyaka di sini maf'ul sebenarnya. Itu untuk pengkhususan, maf'ul didahulukan misalnya. Dan kadang khobar juga didahulukan, kadang bersih untuk pengkhususan, ya. Atau bisa juga bihi di sini dikatakan jar dan majrur muta'alliqani bi mahdhufin khobar bisa. Oke. Okay. Itu secara umum kita tidak membahas tentang itu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Rabbil alamin di sini posisinya dia sebagai sifat untuk Allah. Jadi Allah di sini mausuf sifatnya Rabbil alamin. Wassalatu ala sayyidil mursalin. Dan salat di sini artinya apa? Salawat. Taib, salawat artinya apa? Apa arti salawat? Wassalatu ala sayyidil mursalin. Ma makna salah huna? As-salah makna secara lugah doa. Taib. Tetapi ada doa khusus. Maksudnya apa? Doa apa? Apa yang antum doakan kepada Rasulullah? Tentu dalam doa itu harus ada isinya. Nah sekarang apa isi dari selawat itu sendiri? Kita tahu maksudnya. Ketika dibilang selawat, apakah Allah Subhanahu wa taala berselawat atas Nabi? Ya. Baik. Ahsan. Apakah malaikat berselawat atas Nabi? Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alladzina amanu ini ada alif alladzina, itu isim mausul kan? Umum atau khusus? Umum, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Nah, mencakup di sini jin dan manusia yang beriman. Apakah tercakup di sini malaikat? Tidak. Malaikat bukan mukhatab di sini. Karena ada sudah sebelumnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman dari kalangan jin dan manusia, sallu fi'il amr. 'Alaihi wa sallimu taslima. Baik, selawat Allah terhadap Nabi artinya apa? Memuji, gitu. Yang lebih tepat, pujian Allah terhadap Nabi fil mala'il a'la, yaitu di makhluk-makhluk yang tertinggi, yaitu di tengah-tengah para malaikat. Ya, itu selawat Allah terhadap Nabi. Itu ya makna yang lebih sahih daripada makna lainnya. Kemudian selawat malaikat terhadap Nabi artinya apa? Apakah malaikat memuji? Bukan. Tetapi malaikat berdoa kepada Allah agar Allah memujinya di tengah-tengah mereka. Kemudian selawatnya manusia dan jin dari kaum muslimin kepada atas Nabi, artinya apa? Sebagian mengatakan berdoa kepada Allah agar merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu adalah salah satu makna yang diungkapkan oleh mayoritas ulama. Dan makna ini tidak kita salahkan begitu saja, melainkan kita katakan ada makna yang lebih tepat dari itu, yaitu apa? Seperti kita memaknai malaikat selawat atas Nabi, yaitu salat kita terhadap Nabi adalah kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memuji nabinya Rasulullah SAW di tengah para malaikat atau makhluk-makhluk Allah yang beriman. Baik, itu. Jadi kita telah mengetahui apa maksud salawat Allah atas Nabi. Apakah sama dengan salawat malaikat dan makhluk lainnya atas Nabi? Beda. Ya, beda. Baik. Wassalatu ala sayyidil mursalin. Sayyid artinya tuan. Ya. Sayyid artinya tuan. Jadi salah satu sebutan untuk Nabi Sayyid. Tapi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingkari disebut Sayyid. Bahkan Nabi katakan fa innallaha huwa as-sayyid. Sesungguhnya Allah itu adalah as-sayyid. Dialah as-sayyid. Berarti As-Sayyid ada juga nama Allah As-Sayyid, itu ditetapkan dalam hadis yang sahih. Salah satu nama Allah As-Sayyid. Berarti kalau kita misalnya bertawaruk dengan asma Allah, kan kita diperintahkan berdoa juga dengan fad'uhu biha wa dar'a. Kita berdoa ya As-Sayyid. Bisa enggak? Bisa. Yang kita maksud As-Sayyid di sini adalah Allah, bukan Sayyid. Sayyid Habib Sayyid misalnya atau apa? Enggak, bukan. Sayyid siapa, keturunan siapa? Bukan, bukan itu. Nah, As-Sayyid bisa. Tapi di sini kenapa Rasulullah menafikan penyebutan Sayyid untuk dirinya? Ditakutkan adanya penyamaan antara kesayyidan Allah dengan dirinya, yaitu Rasulullah yang sebagai makhluk Allah. Walaupun ya Rasulullah memiliki kesayyidan, yaitu ketuanan, kebesaran diri di antara para makhluk Allah. Kemudian apakah orang boleh menyebut Rasulullah sebagai Sayyidul Mursalin? Boleh. Sebagai pujian bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan maksud apa? Dengan maksud kesayyidan Rasul adalah kesayyidan sebagaimana kesayyidan di tengah makhluk dan beliau adalah makhluk sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita menyamakan antara Sayyid untuk asma Allah dengan As-Sayyid untuk lakob atau gelar untuk Rasulullah. Kemudian selain Rasulullah, apakah boleh kita bilang Sayyidina Umar misalnya, Sayyidina Ardan misalnya? Boleh secara bahasa, gak masalah. Tapi jangan sampai kita menyamakan kesayyidan makhluk selain Rasulullah sama dengan kesayyidan Rasulullah. Karena sayyid artinya adalah pihak yang diagungkan. Nah, diagungkan di sini tentu berbeda. Anda mengagungkan antum misalnya sebagai tuan rumah misalnya, tentu berbeda dengan mengagungkan terhadap Rasul, itu beda jauh. Terlebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berbeda. Oke, jauh lebih berbeda. Ala sayyidil mursalin. Al mursalin artinya yang diutus. Isim maf'ul dari arsala, yursilu, irsalan, mursilun, mursalun, dan ini al mursalin jamak. Dengan adanya ya dan nun. Berarti orang-orang yang diutus melebihi dari satu atau lebih dari dua. Berarti ini para rasul maksudnya. Apa bedanya rasul dengan nabi? Kalau kita kira Sayyidil Anbiya wal Mursalin itu berfaedah enggak? Berfaedah, karena keduanya berbeda. Al Anbiya, ya setiap nabi, setiap rasul itu pasti nabi, namun tidak semua nabi adalah rasul. Keduanya berbeda. Ya, tapi kita tidak usah mengeksplor itu ke semua karena nanti intinya usul fikih bukan ini. Soib Sayyidil Mursalin Muhammadin ya sebagai badal untuk Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi, dan atas alihi di sini maksudnya alil bait. Apakah mungkin alihi di sini dimaknai sebagai atba'ihi? Mungkin, tetapi ketika setelah alihi ada sahbihi, itu menunjukkan alihi yang dimaksud sini adalah alil bait Rasulullah SAW dan radhiyallahu anhum jami'an. Tapi ketika misalnya kita sallallahu ala Muhammad wa ala alihi, itu bisa juga dimaknai alihi di sini seluruh orang dari jin dan manusia yang beriman kepada mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa. Tapi ketika adanya sahbihi setelah alihi, oh berarti yang setelah alihi ini adalah bait. Jadi diawali dengan kekhususan, kemudian di sandingan setelahnya keumuman dari kekhususan itu kemudian lebih umum lagi, yaitu sahabat. Sahbihi di sini sahabat maksudnya. Wasallama wa ba'd. Baik, ini yang hasiatnya tidak usah dibaca ya. Tidak usah dibaca. Baik. Hadhihi waraqat qalilah. Di sini anda kasih tahu bahwasanya yang huruf yang lebih besar dengan khot seperti ini adalah matan al-waraqat karya Imam Al-Juwayni rahimahullah taala. Hadhihi waraqatun qalilatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Ana sarankan bagi antum kalau misalnya belum bisa harokatin atau belum bisa mengharokat sendiri, antum harokatin. Saya ulangi, hadhihi waraqatun qalilah, qalilatun ya. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Yantafi'u biha al-mubtadi'u wa ghairuhu. Oke. Adapun yang lebih kecil hurufnya, fontnya lebih kecil, itu adalah matan syarah karya Al-Mahalli. Ini sebenarnya syarah yang sangat ringkas. Tambahannya tidak begitu banyak sebenarnya. Tetapi ini merupakan syarah terhadap waraqat yang paling masyhur dan dikatakan oleh sebagian ulama paling bermanfaat. Tapi bermanfaat itu relatif sebenarnya. Tapi ini yang paling masyhur sampai sekarang. Hadhihi waraqatun qalilah. Ini adalah waraqat. Paper. Papers. Di sini kalau misalnya tambahin S menjadi papers. Apakah papers? Papers. Waraqat. Waraqat. Waraqatuns. These are papers atau apa? Sedikit apa? Little. Little papers. Ini adalah, makanya disebut waraqat. Kertas-kertas yang sedikit. Imam Al-Juwayni rahimahullah menyebut di sini sedikit dalam artian kuantitas ya. Adapun kualitasnya itu syarat akan makna alhamdulillah. Namun tetap yang namanya ringkasan itu tentu masih tidak bisa dikatakan mencakup seluruh permasalahan dalam bidang ilmu yang dia bernaung di bawahnya. Jadi waraqatun qalilah tayum ghazirul ghaziratul faidah, itu maksudnya faidahnya itu sangat deras, tapi ini sedikit, jumlah kuantitasnya sedikit tapi mabmun atau isinya itu banyak insyaallah. Cuma tetap tidak istiab, tidak mustawib, maksudnya tidak mencakup seluruh, enggak, banyak sekali ya, tentu banyak sekali hal yang tertinggal di sini, tapi minimal ini karena waraqat ini adalah kitab untuk mubtadi di sini, yaitu pemula, untuk pemula. Imam Al-Juwayni ini sendiri kan memiliki kitab yang namanya Al-Burhan fi Usul Fiqh, punya kitab namanya At-Talqis fi Usul Fiqh, punya kitab tentang ijtihad dan sebagainya. Kitab Al-Burhan tebal sekali. Nah, itu baru untuk yang di atasnya levelnya. Kalau ini level-level kita, mubtadi pemula. Baik, ini adalah kertas-kertas yang sedikit. Tashtamilu ala ma'rifati fusuli min usul fiqh. Tashtamilu, istamala yastamilu artinya mencakup ya, mencakup mencakup. Makanya ada maktabah syamilah, artinya maktabah perpustakaan yang mencakup. Ala ma'rifati fusulin, mencakup atas ma'rifat, yaitu pengetahuan. Fusul, fusul artinya fasal-fasal. Kalau kita lihat di hasyiah atau syarahnya di sini nomor 4. Al-fusulu jam'u faslin. Fusul adalah jamak dari fasal-fasal. Kalau kita punya ada pasal dalam undang-undang, dan pasal itu adalah bagian di bawahnya bab. Benar atau enggak? Benar. Benar ya. Ada kitab, kemudian kitab tersebut, seolah kitab tersebut kan, seolah ketika kitab, kita lihat kitab itu seolah kan seperti kita menuju ke taman. Nah, taman itu kan ada gerbang. Gerbang itu seperti muqaddimah. Ya. Gerbang itu seperti muqaddimah. Kemudian baru setelah gerbang ya ada satpamnya, ada apa gitu mungkin. Kemudian baru kita menuju ke bab 1 misalnya. Berarti pintu pertama. Di sana kita lihat ada fasal. Ada petak-petak fasal. Fasal itu kan lawannya dari wasal. Wasalah itu nyambung, fasal itu pisah. Nah, dengan ada yang fasal kelas misalnya. Oke, fasal kelas. Dengan ada kelas, kelas-kelas terpisah. Petak-petak yang terpisah di setelah kita membuka pintu bab. Oh, ada petak-petak yang terpisah. Ya. Nanti di bawah petak-petak itu ada pembahasan-pembahasan seperti mabahith atau yang lainnya. Ma'rifati fusulin jamak fasal. Kemudian Imam Al-Jurjani fi Ta'rifat, salah satu ulama lughah, dia mengatakan dalam kitab At-Ta'rifat. Ta'rifat itu kitab At-Ta'rifat isinya itu cuma definisi. At-Ta'rif artinya definition. At-Ta'rifat berarti definitions. Itu kitab At-Ta'rifat karya Imam Al-Jurjani. Itu isinya, nah ada di atas tapi kitabnya. Itu isinya adalah definisi-definisi saja. Ya, keseluruhannya definisi. Apa definisi dari Islam? Apa definisi dari usul? Apa definisi dari fusul? Dan seterusnya. Safhah 89. Qita'atun apa itu? Oh ya, fasl adalah qita'atun minal babi mustaqillatun binafsiha munfasilatun amma siwaha. Apa itu pasal? Pasal adalah qita'ah. Qita'ah artinya potongan, potongan dari albab. Ya. Apakah fasal itu termasuk dalam bab atau termasuk bagian dari bab? Nah, termasuk bagian dari bab. Karena bab itu mencakup nanti, dan di dalam bab itu di dalamnya terdapat classes. Di dalamnya terdapat fasal, fusul. Ya. Nah, dia adalah potongan dari lingkup bab itu sendiri, ya. Tapi dia mustaqillatun binafsiha, kata Imam Jurjani. Independent secara zatnya. Maksudnya apa itu? Kalau independent secara zatnya berarti bukan termasuk dalam bab berarti. Hah? Maksudnya di sini adalah dia independent secara zatnya dari segi pembahasan. Ya. Dari segi pembahasan itu ada ke, ya ada sisi independensinya dia. Ya, yang mana sisi, yang mana pembahasan tersebut tidak akan kita dapatkan dalam keumuman bab atau gambaran bab, karena kadang di bab itu ada mukaddimah, tapi mukaddimah itu nggak mencakup apa yang ada di dalam fasal. Ya. Itu sifat pertama atau sifat kedua untuk fasal. Fasal sifat pertama itu adalah potongan dari bab. Kemudian di sifat yang kedua adalah yang independen dari bab. Kemudian independen dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga adalah munfasilatun amma siwaha. Dia munfasilah, terpisah dari apa yang selainnya. Maksudnya ini apa nih? Iya, pembahasan tersendiri. Yang pembahasan tersebut berapa tahun itu enggak, Mbak? Baru ada sekarang pagi-pagi. Ngigo mungkin tuh. Dan ini direkam lagi. Munfasilatun amma siwa. Terpisah. Udah. Please. Munfasilatun amma siwa. Terpisah dari apa yang selainnya dari pasal-pasal. Jadi dia fasal dengan pasal lainnya itu terpisah. Tidak menyambung, tidak bertalian. Ya, afwan, maksudnya itu bukan. Dia tidak bergabung dengan pasal lainnya. Melainkan ada pembahasan pasal sendiri, seperti kata Anton tadi, pembahasan tersendiri, ini pasal tersendiri. Baik, jadi ini adalah kertas-kertas yang sedikit yang mencakup pengetahuan beragam pasal. Tapi sekarang di sini fusulin, ma'rifah atau nakirah? Nakirah, tanpa alif lam. Baik. Apa gunanya? Kenapa beliau mengucapkan fusul di sini? Ada di sini ya? Aduh. Anda kok belum baca ini? Imma li ta'zim أو لتعميم لاحتواء هذه الورقات مع صغر حجمها على معظم مسائل علم أصول الفقه. Ini at-tahqiqat karya ini tidak ditemukan sekarang, kitabnya jarang sekali ada di Indonesia, mungkin enggak tahu siapa yang jual. Tahqiqat itu syarah terhadap waraqat. Kenapa ada tanwin? Ya karena dia nakirah, طيب. Kenapa dia nakirah? Imma li ta'zim, imma di sini berarti choice, pilihan. Antum mungkin aja dia dinakirahkan untuk mengagungkan. Itu sesuatu yang nakirah itu kadang-kadang justru dimaksudkan dengan keagungan. Misalnya, kadang-kadang ya, misalnya sang raja telah datang. Sang raja di sini kan enggak ketahuan siapa rajanya ini. Tapi ini maksud di sini keagungan. Ada pembesaran terhadap raja tersebut. Nah, di sini bisa untuk menta'zim, mengagungkan, bisa juga untuk menta'mim, mengumumkan. Kalau nakirah itu dalam usul fikih itu mutlak dia. Ya, sesuatu yang mutlak, lawan kata muqayyad. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan membahasnya. Mutlak itu juga bisa dimaknai umum sebenarnya. Tapi mutlak itu sifatnya umum badali namanya. Nanti insya Allah kita bahas. Atau untuk mengumumkan. Mengumumkan apa? Mengumumkan fasal-fasal. Ya. Maksudnya, kalau mengumumkan warokot ini mencakup di dalamnya pengetahuan keumuman fasal-fasal dalam usul fikih atau fasal-fasal dalam usul fikih secara umum, gitu maksudnya. Lihtiwa'i hadhil waraqat, ihtiwa itu artinya ya mencakup juga. Li di sini lam as-sababiyah atau lam ta'lil, afwan, lam ta'lil, itu mbak ini lam ta'lil, lam ta'liliyah, disebabkan atau karena mengumumkan, diumumkan karena mencakup hadhil waraqat ini, kitab waraqat ini mencakup ya mencakup tadi fasal-fasal itu, ma'a sighri hajmiha, bersamaan dengan sighr, kecilnya hajm, hajm itu size ukuran, bersamaan dengan kecilnya ukuran ha ini kembali kemana? Al-waraqat. Ya. Ala mu'zami masaili ilmi usulil fiqh. Ya, ihtiwa ala, ihtiwa mencakup atas, mu'zami mayoritas masail, masalah-masalah, permasalahan-permasalahan ilmu usul al fiqh. Permasalahan-permasalahan dalam ilmu usul al fiqh. Kalau misalnya kita lihat di sini ada, berarti dalam kalimat mu'zami masaili ilmi usul fiqh ada 4 mudhaf. Enggak. Mudhaf, mudhaf. Masail mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Ilm mudhafun ilaih, mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Usul mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Fiqih mudhafun ilaih. Akhirnya ending juga. Oke. Dan itu benar. Usul ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Pengetahuan beragam atau beberapa pasal-pasal dari usul al-fiqh. Yuntafa'u ya atau yantafi'u biha al-mubtadi'u wa ghairuhu. Yantafi' artinya bukan mengambil, enggak, mengambil manfaat. Mengambil manfaat. Kalau bermanfaat itu nafa'a yanfa'u. Intafa'a yantafi'u itu mengambil manfaat. Ya. Yantafi'u biha al-mubtadi'u. Biha di sini dengan al-waraqat. Al-mubtadi'u pelajar pemula. Newcomer, newbie. Atau newbitol kalau misalnya di Kaskus ya. Mana ini, mana tadi? Berarti mubtadi di sini pakai hamzah bukan pakai ain. Mubtadi ini berarti fa'il. Yantafi'u biha al-mubtadi'u, yaitu sang atau si pemula ini, ya, dia mengambil manfaat dengan al-waraqat ini. wa ghairuhu. Ya, enggak mau ketinggalan imam. Ini di sini Al-Mahalli juga enggak, wah masa ini buat mubtadi'. Enggak lah. Wa ghairuhu, dan untuk selain mubtadi'. Berarti Ahlussunnah bukan. Maksudnya di sini yaitu dalam derajat mencari ilmu itu ada tiga tahap. Ada tiga jenjang mustawa. Yang pertama mubtadi, yang kedua mutawassit, yang ketiga muntahi. Seperti apa misalnya ada beginner, intermediate, ada advance. Ya, advance itu nanti jadi merek HP. Intermediate belum nih. Nah, jadi itu mubtadi, mutawassit, ada muntahi, atau kadang disebut juga mutaqaddim. Mutaqaddim itu seperti orang yang ya expert, itu mutaqaddim dan muntahi. Orang yang sudah habis, maksudnya udah tingkat dewa kalau bahasa kasusnya. Itu muntahi, ya. Baik, dan selainnya, mungkin dari mutawassit juga bisa juga untuk mendapatkan faedah dari al-waqot ini. Baik, sekarang kita ke ta'rif usul al-fiqh. Kita bahas yang ini, paragraf ini, kemudian kita ke handout atau mind mapping-nya. Ta'rif usul al-fiqh bi'tibarihi murakkaban idhafiyan. Ta'rif, definisi usul al-fiqh bi'tibari, dari segi. I'tibar di sini artinya segi atau sisi atau tinjauan. Kita mendefinisikan usul fiqih dari tinjauan secara murakkab atau secara murakkab yang bersifat idhofi. Maksudnya apa ya? Susunan kata. Ya, susunan kata, benar. Susunan kata yang sifatnya apa? Penisbatan satu kata, ya, penisbatan kata pertama dengan kata kedua, kepada kata kedua. Ya, penisbatan antara kata dengan kata, yaitu kata pertama dengan kata kedua. Karena dalam usul fiqih itu kan ada dua kata kan? Nah, kata yang pertama usul, yang kedua al-fiqh. Nah, sekarang usul di sini kan sebagai mudhaf. Ya enggak? Kalau fiqih sebagai mudhaf ilaih, yaitu usul di sini dia yang disambungkan kepada al-fiqh. Ya. Jadi murakkaban yaitu susun. Idhofian yaitu nyambung gitu. Kita terjemahkan wa dzalika ai lafdhu usulil fiqh muallafun min juz'aini. Muallafun min juz'aini. Ahaduhuma atau ahadihima? Ahaduhuma atau ahadihima enaknya? Ahaduhuma. Ahadihima. Sebagai badal untuk juzain. Ahadihima usulun wal akhari fi al-fiqhu mufradaini min al-ifradi muqabilit tarkibi min al-ifradi muqabilut tarkibi la at-tathniyati wal jam'i wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma'ullifa minhu. Ini perhatikan baik-baik. Wa dzalika, dan itu yakni maksudnya dzalika artinya apa di sini? Dzalika itu maksudnya apa? Dat di sini maksudnya mengisyaratkan kepada apa? Usul al-fiqh. Jadi usul fikih itu ya, atau kita baca waraqatnya dulu ya. Wa dzalika mu'allafun min juz'aini mufradaini. Itu kan simpel sebenarnya, tapi ketika disyarah malah jadi tidak jelas. Wa dzalika mu'allafun min juz'aini mufradaini. Itu sebenarnya udah alhamdulillah. Tapi ketika kita membaca syarahnya justru tidak mensyarah yang sudah syarah, yang sudah munsyarih malah jadi mu'aqqad jadinya. Terbelit jadinya. Tapi jazakallahu khairah, di sini menjelaskan menambah faedah insyaallah. Wa dzalika mu'allafun min juz'aini murakkabai mufradaini. Dan itu lafal usul fikih mu'allafun. Mu'allafun artinya terkomposisikan. Ya. Dua ini mu'allafun yaitu murakkabun, tersusun atau terkomposisikan dari dua juz. Dua bagian. Maksudnya dua bagian ini adalah mufradain. Ya. Mufradain ini berarti dua kata mufrad. Mufrad yang dimaksud bukan mufrad dari sisi nahwu, bukan, atau dari sisi sharaf, bukan, tapi mufrad dari sisi arabik. Kalau dari sisi nahwu, mufrad itu ya tunggal, yaitu yang maknanya dia tidak mencakup di sana jamak dan tunggal. Tapi kalau mufrad dalam arabik itu adalah satu kata, walaupun kata itu berupa kata jamak. Makanya usul jamak, bukan jamak, tetapi dia ya itu jamak dari segi kita mengatakannya sebagai dalam sharaf itu jamak, dan juga itu jamak taksir dalam nahwu. Tetapi dari segi arabik kita menyebutnya itu adalah mufrad. Artinya apa? Itu satu kalimat komposisinya, ya. Oke, bisa dikatakan mu'allafun min kalimatain. Jadi wadzalika, ya itu lafal usul fikih, mu'allafun atau murakkabun min kalimatain. Dua kalimat, dua kata. Ya. Mu'allafun min juz'aini. Ahadihima usul wal akhar al-fiqh. Yang satu dari keduanya adalah usul, dan yang selainnya adalah al-fiqh. Mufradain minal ifrad. Apa arti ifrad? Menunggalkan. Ifrad artinya menunggalkan atau menjadikan satu. Muqabilun atau muqabilu. Muqabil di sini sebagai artinya adalah lawan kata dari lawannya dari at-tarkib. Lawan dari at-tarkib. Apa arti at-tarkib? Susunan. Sesuatu yang tersusun itu berarti pasti lebih dari satu. Nah, ketika disebut sebagai mufrad, maka dia bukanlah murakkab. Ya, makanya ada jahil murakkab. Karena apa? Ada double jahilnya. Jahil yang tersusun. Nah, tapi kalau misalnya jahil mufrad, emang gak ada jahil mufrad? Gak ada, jahil basit adanya. Ya, anggap aja jahil mufrad itu cuma satu jahilnya dia. Ya, tunggal, kejahilannya dia tunggal. Nah, muqabilu tarkib, lawan dari susunan. La at-tathniyah, dan juga bukan at-tathniyah, penduaan. Jadi tetap tunggal dia. Penduaan, bukan pemaduan, penduaan ya. Lawan dari at-tathniyah wal jama' dan juga jama'. Wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma'ullifa minhu. Masya Allah. Apa maksudnya? Dan apa yang tersusun itu diketahui dengan cara apa? Mengetahui apa yang disusun darinya. Apa coba tuh? Maunya apa? Ha? Apa yang tersusun itu diketahui dengan cara mengetahui apa yang tersusun darinya. Maksudnya kalau antum mau mengetahui susunan kalimat, antum harus mengetahui tiap-tiap partikel dari kalimat tersebut. Berarti kata-kata antum ketahui. Paham di sini. Ketika antum mendapatkan frase, antum harus mengetahui tiap-tiap bagian dari frase tersebut sehingga antum bisa mengetahui secara lengkap maksud dari frase itu. Ketika antum mengatakan I love you, antum harus mengetahui I love dan you. Jangan sampai antum mengetahui I dan love tapi you-nya antum tidak tahu. Antum malah ingat kepiting sungai misalnya. Nah, jadi di sini jadi apa? Jadi salah misunderstanding berarti kan. Nah, jadi salah di sini nanti. Jadi ketika partikelnya ada yang salah antum pahami, maka ketika antum memahami keseluruhan itu bakal ada yang cacat dari pemahaman antum. Oke, begitu maksudnya. Wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma'ulifa minhu. Antum hafalkan wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma'ulifa minhu, hafalkan terus. Ya. Enggak ada faedahnya sebenarnya. Antum hafalin juga. Tapi sekarang coba kita lihat ke handout-nya. Definisi usul aja. Udah dapat semuanya handout. Baik, ta'rif usul al-fiqh. Kita ada dua di sini, bi'tibarihi murakkaban idhafiyan. Ada juga bi'tibarihi alaman. Dari bi'tibarihi, dari sisinya sebagai murakkaban idhofian. Ya tadi udah dijelaskan susunan yang dalam susunan itu tersambung dua kata. Dan juga ada dari sisi dia sebagai bisa juga dikatakan di sini ilman atau alaman. Kalau ilm maksudnya apa? Dari sisi ya sebagai ilmu yang utuh atau alaman dari sisi dia sebagai sesuatu yang dikenal dengannya. Ada isim alam, antum kenal isim alam? Misalnya antum apa namanya? Siapa namanya? Arif misalnya. Ya Arif adalah alam antum. Ketika kita tanya definisi Arif. Ah, definisi Arif ada dari sisi lugatan misalnya. Ada juga dari sisi alaman. Yaitu siapakah Arif? Arif adalah seorang pemuda berambut jumlahnya 2500 misalnya. Ya. Beda sebenarnya. Tapi bisa dimaksudkan di sini istilahan dalam usul al-fiqh itu sendiri di sini. Bi'atibarihi istilahan yang dia sudah dikenal sebagai alam atau sebagai ilmu itu gitu. Ya. Oke. Okay. Bi'atibarihi murakkaban idhafiyan. Sudah juga anak berita tadi. Ya, ini soalnya di kamera jadi harus jaim-jaim sedikit. Oh iya direkam. Ya biarin lah. Ini direkam di tiga sisi lah. 1, 2, 3. Oh, masya Allah. Udah kayak artis aja sebenarnya. Ustaz aja belum tentu dia. Istanger Munir ya. Bi'atibarihi murakkaban idhofiyan. Nah, itu terbagi menjadi dua. Karena memang mufradain tadi kata kita bilang juz'aini mufradain dua partikel yang bersifat singularity singular. Yang pertama adalah al-asl. Ini karena langsung mengatakan al-asl tanpa usul ya karena antum juga udah tahu udah langsung aja usul itu adalah al-asl. Ya. Jamaknya. Al-asl adalah singular untuk usul. Nah, al-asl itu memiliki dua makna atau dua hakikat yaitu hakikat lughatan dan juga hakikat di sini sebagai istilahan apa? Istilahan di sini syar'i atau istilahan urfi? Iya, istilahan. Istilahan urfi. Iya, istilahan urfi. Yaitu yang dikenal di kalangan usuliyin. Ya, jadi istilah di sini istilah yang dikenal di kalangan usuliyin ad-dalil al-asl itu apa aja. Sebenarnya ada lebih dari tiga sebenarnya, cuman kita cukupkan pada itu. Al-asl secara bahasa ma yubna alaihi ghairuhu. Al-asl secara bahasa adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Di sini anda mengikuti tarif yang dikatakan oleh Imam Al-Juwayni dalam Al-Warqat halaman ke-66. Dikatakan fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awal apa ini ma yubna alaihi ghairuhu al-asl yang mana huwa dia adalah mufradul juz'il awal dia adalah mufrad ini kita katakan mufrad ini kata ya sudah kita katakan mufrad ini adalah kata dia adalah kata untuk juz pertama bagian pertamanya itu apa definisinya ma yubna alaihi ghairuhu ini definisi yang paling ringkas ringkas namun padat sebenarnya. Itu apa artinya? Ma yubna alaihi wa yuruhu bisa juga ma yanbani alaihi wa yuruhu dua-duanya sama. Ma yanbani alaihi wa yuruhu dan ma yubna alaihi wa yuruhu itu dua-duanya sama. Ma yubna alaihi wa yuruhu artinya apa yang terbangun di atasnya selainnya. Paham? Apa yang terbangun di atasnya selainnya. Gimana itu? Asas. Fondasi. Nah ketika apa yang terbangun di atas selainnya ketika ini kitab kemudian terbangun di atasnya misalnya ini apa entahlah tas ya sohih tas anda baru kepikiran ini tas di atas dia ketika kita katakan ma yubna alaihi ghairuhu berarti apa yang terbangun di atasnya selainnya ini adalah selain ini di atasnya ini. Siapakah yang apakah yang terbangun di atasnya tas? Kitab. Nah, berarti kitab di sini sebagai asul. Nah, ini sebagai apa sih ini? Sebagai fara' dia. Nah, insyaallah kita juga akan mengetahui fara'. Sebagai fara' di sini. Tapi sebenarnya para ulama juga ada mengkritisi bahwasanya tidak semua yang terbangun di atas asas itu fara'. Iya enggak? Iya lah. Anda laptop di mana? Atas lantai. Apakah laptop cabang lantai? Faro itu cabang. Benar bahwasanya ini asasnya dia dalam artian alas. Tapi apakah setiap yang yang menjadi asas dan yang menjadi asal itu selalu ada cabangnya? Itu pertama. Dan kedua, apakah setiap yang ada di atasnya sesuatu itu adalah cabang darinya? Ah, itu kan bingung. Tapi sudahlah, tidak usah dipikirkan itu. Karena itu juga antum diskusikan kepada orang-orang, juga mereka tidak akan mendengarkan antum. Ma yubna alaihi ghairuhu. Dicontohkan di sini ka aslil jidari ai asa asasuhu, atau bisa juga asasihi. Asasihi. Seperti asal al jidar, yaitu asasnya jidar, asal jidar. Jidar itu apa? Tembok. Berarti asalnya tembok itu adalah asasnya tembok, pondasinya tembok. Wa aslu syajarah ai tarfuha, afwan, di sini wa asli syajarati ai tarfiha ats-tsabiti fil ard. Asalnya syajarah berarti tarfiha ats-tsabit. Tarf itu adalah sisi. Sisinya. Nya kembali mana nih? Syajarah. Ke syajarah yang mana? Ats-tsabit. Ats-tsabit mensifati siapa? Mensifati apa? Tarf. Mensifati tarf. Bukan mensifati ha, bukan. Sisi dari pohon itu yang sabit, yang tetap, yaitu sisi itu tetap. Ujung tarf itu ujung, maaf. Ujung, lebih tepatnya ujung diterbang di sini. Bukan sisi. Lebih tepatnya ujung. Ya. Ujung yang sabit, yaitu tetap. Fil ard, di muka bumi, di bumi, maafkan, di bumi, di dalam bumi, bukan alil ard, di bumi. Baik, itu insya Allah faham sekali aku. Baik, sekarang secara istilahan bahwasanya asal itu bisa bermakna dalil di handout kita, bisa bermakna al-maqisu alaih, bisa bermakna al-qa'idah al-mustamirah. Kita contohkan misalnya ad-dalil. Asal itu ad-dalil. Benar atau enggak? Benar. Karena dalil artinya apa? Petunjuk. Dan petunjuk itu adalah asas terhadap apa yang ditunjuknya. Ini enggak? Ya. Ya, terlebih untuk fikih. Fikih asasnya apa? Ya dalil. Ya dalil syar'i atau dalil qa'idah dan sebagainya. Baik. Jadi asal bisa bermakna dalil. Oleh karena itu sebagian ulama dalam kitab-kitab mereka kadang mengatakan wal aslu fi wujubi sholati qawluhu ta'ala wa aqimus shalah wa ina Allah wal aslu fi wujubi shalah qawluhu ta'ala wa aqimus shalah. Maksudnya asalnya atau dalilnya terhadap wajibnya sholat itulah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqimus shalah. Di sini ketika kita melihat al asl fi wujubi shalah qawluhu ta'ala wa aqimus shalah. Aqimus shalah ini sebagai apa? Dalil. Dia berarti asal bukan? Asal. Far'nya apa far'nya? Samarahnya apa? Samarah itu apa sih? Buah. Faedah atau buah. Buahnya apa? Hukum. Hukum syar'i. Apa hukumnya? Wajibnya salat. Berarti wajib salat di sini sebagai far' atau asal? Far'. Manakah asalnya dia? Dalilnya wa aqimus shalah. Nah, berarti di sini dalil sebagai landasan dan sebagai dasar. Faranya itu adalah buahnya, yaitu faedah dari dalil tersebut. Nah, paham di sini berarti asal bisa dipakai sebagai dalil. Ketika kita bertanya kepada orang, misalnya dia mengadakan misalnya tahlilan 40 hari. Oh, maksud tahlilan 40 hari enggak, tahlilan setelah 40 hari kematian. Bahasanya supaya lebih elegan, lebih bagus lah. Tahlilan setelah 40 hari kematian. Kematian Samsul. Nah, 40 harian kita tanya, "Mal asal fiha fiha yani fi hadzal amal?" Apa asalnya? Nah, sekarang ketika ditanya apa asalnya, maksudnya apa? Apa dalilnya? Gitu ya. Oke. Okay. Hadzal amal laisa lahu asl. Amalan ini tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya maksudnya. Nah, itu maksud dari asal salah satunya. Oke. Okay? secara istilah yang makanya tadi kita bilang istilah ini taib, ya bisa juga dikatakan istilah syar'i taib karena memang berkaitan dengan ilmu syar'i. Namun lebih tepatnya istilah ini adalah istilah yang dikenal secara uruf oleh para expert dalam bidangnya, itu ilmu syar'i. Nah, di kitab-kitab asal kadang digunakan sebagai makna dalil. Yang kedua, al-asal juga digunakan sebagai simbol atau lafal untuk menunjukkan al-maqisu alaih, yang dikiaskan atasnya. Misalnya saya mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya nih. Tentu ada rukun-rukun, yaitu ada hal yang menjadi ya rukun. Rukun itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari amalan pengkiasan itu. Anda misalnya mengkiaskan wajahnya Ardan dengan Az-Zahabi. Ardan dengan Az-Zahabi. Di sini Anda mengkiaskan Ardan dengan Az-Zahabi. Baik, yang manakah yang merupakan terdahulu? Az-Zahabi. Az-Zahabi. Az-Zahabi. Jadi ketika Az-Zahabi sudah ada, kemudian Anda lihat Ardan, ini orang mirip dengan ini. Siapa yang dahulu? Az-Zahabi. Yang lebih dahulu Anda ketahui Az-Zahabi. Dia setelah itu. Nah, sekarang ada beberapa rukun di sini harus. Ada 4 rukun. Yang pertama, asalnya. Hah? Iya. Dan antum menjadi fara' di sini. Cabang. Asalnya dia. Antum cabangnya. Jadi Anda mengkiaskan cabang pada asal. Nah, sekarang juga tentu harus ada apanya? Ilatu tasbihnya. Yaitu apa kesamaannya itu apa? Nah, setelah Anda menemukan kesamaannya, baru Anda hukumi. Nah, antum sama dengan ini gitu. Dari segi ini gitu kan. Berarti ada 4 syarat, yaitu asal, fara', ilat, dan hukum. Hukum itu final, itu hukum itu terakhir. Jangan dihukumi dulu kecuali antum mendapatkan ilatnya. Ya. Nah, di sini asal, di sini fara'. Kemudian apa tadi? Ilatnya, kematchingannya dari sisi apa? Kemudian baru hukum. Blen gitu kan. Nah, di sini asal di sini sebagai al-maqisu alaih. Antum sebagai al-maqis. Apa arti al-maqisu alaih? Yang dikiaskan kepada dia. Yang dikiaskan atasnya. Ya, dialah yang dikiaskan kepadanya. Gimana sih Indonesianya? Wallah alam bisawab. Gitulah bahasa Indonesianya. Anda malah bingung bahasa Indonesia. Antum berarti yang dikiaskan. Antum dikiaskan. Kepada siapa? Kepadanya. Asal. Ini istilah al-asul untuk makna al-maqisu alaih ini itu ada pada usul al-fiqh dan pada fiqh. Maka kita katakan tadi istilah ini istilah urfi, yaitu yang digunakan oleh kelompok tertentu dari manusia ya dengan kapabilitas tertentu ya. Baik, itu al-maqis, paham atau tidak antum di sini? Jadi ketika Anda mengkiaskan sesuatu pada sesuatu, maka ada harus ada sesuatu yang asal. Asal ini basicnya. Dialah sumbernya. Ya. Makanya dalam kias itu harus ada dalilnya dan dalil itulah yang kita kiaskan kepadanya. Ketika misalnya Anda mengkiaskan antum mirip Samsul misalnya. Manakah yang lebih dulu di benak Anda selama hidup Anda, Samsul atau Ardan? Samsul dulu. Anda lebih mengenal Samsul dulu dibanding Ardan. Nah, Anda mengkiaskan Ardan dengan Samsul. Samsul di sini sebagai asal. Samsul di sini sebagai asal. Nah, berarti Samsul di sebagai al-maqis alaih. Gitu. Nah, antum sebagai al-maqis. Ilat siapa? Anda juga enggak tahu ilatnya apa. Mungkin sama-sama makhluk. Berarti antum juga kena berarti. Kok Ardan enggak mau kena berarti enggak bisa dikiaskan dengan Samsul. Nah, sama-sama dari segi kemakhlukan. Dia diciptakan. Berarti semuanya, semua ini. Semua makhluk diciptakan. Ya, dari segi apalah. Senyumnya, Mira. Senyum mirip Samsul, misalnya. Mirip Samsul. Samsul berarti asul. Ini fara' maqisu alaih. Ini berarti maqis. Nah, ilatnya apa? Senyuman. Kemudian hukumnya apa? Senyumnya antum dengan dia sama. Insyaallah. Insyaallah ada. Sul. Lagi main. Lagi. Padahal udah hamil itu Sabzul masih aja manggarong. Garong Petruk ya. Bagong dan sebagainya. Ini kajian usul fikih di rekam ini. Come on. Kemudian al-asl secara istilah urfi lainnya adalah al-qa'idah al-mustamirah. Apa arti al-qa'idah al-mustamirah? Apa artinya? Kaidah yang udah tetap. Kaidah yang baku dan terus-menerus secara konstan itu dikenal seperti itu, berjalan. Seperti misalnya manusia adalah hewan yang berbicara. Ya, Samsul. Manusia adalah hewan yang berbicara. Misalnya. Kaidah bukan itu. Antum setuju gak sama kaidah itu? Enggak, tapi bener emang. Enggak mau dibilang hewan tapi. Tapi antum masalah ya udah kita ganti ya kan. Mamanya Lia kan cuman punyanya Lia doang mamanya. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Sama aja. Sama aja sebenarnya. Tapi ya diganti berpikir. Oke. Manusia adalah hewan yang berpikir. Kaidah bukan kaidah. Tetap enggak sampai sekarang? Tetap. Antum itu hewan semuanya. Benar antum hewan. Kok enggak antum mati sekarang? Karena hewan itu adalah yang hidup. Nah, dan antum berpikir enggak? Berpikir. Kalau antum enggak mau dikatakan antum manusia, antum adalah hewan berpikir, ya berarti antum enggak punya pikiran. Ya. Manusia al-insanu hayawanu nantik, kata para ulama mantik. Seperti itu. Nah, manusia adalah hewan yang berbicara, yang berpikir, yang bisa tertawa. Manusia adalah hewan yang tertawa, kata para ulama. Al-insanu hayawanun dohik. Manusia adalah hewan yang bisa tertawa. Gak pernah sebenarnya. Makanya tadi kiasan batil itu. Karena gak pernah terjadi, asalnya aja gak ada itu. Apa gak melakukan seperti itu. Nah, manusia adalah hewan yang tertawa. Oke. Ini kaidah yang terus-menerus terjadi. Tapi yang lain, kaidah yang lain lah. Janganlah. Anak isi nama Ardan, ha? Kaidah fikih beneran aja. Ya, kaidah fikih yang lain. Misal apa? Apa? La dharra wa la dirar. Ya, jangan membuat bahaya dan jangan apa-apa gimana maknanya? Kif. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Taib, ini ya, taib, ini kaidah fikih ya. Kaidah ini terus-menerus kan ada. Dan apakah kaidah yang terus-menerus ada itu? Ya maksudnya kaidah yang baku ya. Kaidah yang terus-menerus ada itu berarti kaidah formal yang diterapkan oleh orang dari zaman ke zaman. Dan ketika disebut kaidah, itu bisa menjadi fondasi enggak? Bisa. Seseorang yang memiliki kaidah, maka dia memiliki pegangan. Maka disebut kaidah kenapa? Karena duduk. Iya. Karena duduk dari kata qu'ud. Ya, qa'idah. Teroris gitu. Al-qa'idah. Qa'idah. Duduk, jadi tetap. Nah, ketika tetap dan mustamir, maka dia menjadi asas. Ketika antum mempunyai kaidah, misalnya kaidah, satu kaidah. Kaidah yang terus-menerus misalnya. Ardan itu orangnya pelit misalnya. Itu kaidah. Kaidah mustamir. kemarin baru nyumbang gede gitu buat nyumbuat kitab-kitab kaidah mustamirah ya. Kaidah ini misalnya diterapkan sesuai dengan pengalaman saya yang menjadi kaidah, karena kenal dia seperti ini menjadi kaidah, ya udah dia kaidah ini menjadi asas fondasi dalam menilai dia dalam bermuamalah. Rahmat itu suka tertawa, atau yang di belakang Rahmat, Pak Bobby. Rahmat itu suka tertawa. Ini kaidah, Anda tahu dia suka tertawa. Saya kaidah ini jadikan asas ketika bermuamalah dengan dia. Ini salah satu contoh ya. Baik. Jadi itu fara', itu asal. Kemudian kita berlanjut kepada fara' yang merupakan lawan kata dari asal. Fara' itu adalah ma yubna ala ghairihi. Nah. Beda sedikit, beda ha doang itu. Ma yubna ala ghairihi. Apa artinya? Yang dibangun atas selainnya. Nah. Bisa enggak yang dibangun atas selainnya? Iya, benar. Pak untuk pikiran enggak usah digambarin, gambarin dengan hati masing-masing. Ma yubna ala ghairihi. yang dibangun atas lainnya, berarti dia fara. Tetapi sekali lagi, yang tadi ada etirot lagi, apakah sesuatu yang berada di atas sesuatu itu berarti dia cabangnya, bawahnya? Nah itu kan. Tapi ya sudah, kita tidak perlu mempermasakan itu berlanjutkan, keberkelanjutan. Oke? Okay? Jadi sekarang minimal kita sudah tahu usul itu apa secara bahasa dan secara istilah urfi. Samsul main-main nama garong. Secara istilah bahasa dan secara bahasa dan secara urfi, walhamdulillah. Untuk ini memang masih, waduh, masih apa? Baru sedikit sekali yang kita baca. Baru sekitar 3 paragraf ya atau 4 paragraf. Tapi alhamdulillah, insyaallah itu ada bekasnya dalam kejiwaan antum semua, insyaallah. Ada bekasnya? Ada, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Batin tertekan ya. Besok-besok bawa nyawa yang banyak ke sini ya. Oke, jadi itu kajian usul fikih kita, insyaallah akan kita lanjutkan setelah ini dengan fikih Syafi'i. Namun memang kita belum mempunyai kitabnya karena belum sampai. Insyaallah pada Kamis kita akan bagikan kitabnya. Kitabnya ini kitabnya. Ini. Lumayan, antum bawa ke rumah ini udah 3 kitab coba. Masya Allah, antum bawa 3 kitab dan alhamdulillah gratis, alhamdulillah. Nanti antum kemari besok-besok dengan membawa nyawa yang lebih. Ya. Ini ada yang mau fotokopiin? Bisa? Hah? Dekat fotokopinya enggak jauh. Bisa ya? Yang mau fotokopiin coba atau antum semua pergi untuk fotokopiin? Ya, fadal yang mau fotokopi nanti setelah kajian ini. Setelah ini insyaallah fikih Syafi'i fotokopinya insyaallah pembahasannya sedikit mukadimah aja insyaallah untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dulu yang usul fikih dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.